Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Ithaful Qari' bita'liqati ala syahsis sunnah lil imam al-barbahari. Wasalna ila qawli syarih wa huwa syekh Shalal Fauzan hafidhahullah wa yutlaqul aqlu ala al-fahmi aida. Dan akal juga diucapkan dengan makna pemahaman. Yuqalu aqal al-ayatil Qur'aniyah. Kalau dikatakan dalam bahasa Arab, aqal al-ayat, maknanya memahami ayat Qur'aniyah. Sebagaimana Allah katakan, la'ayatin liqawmi ya'qilun. Ini adalah tanda-tanda bagi orang yang berakal. Maksudnya bagi orang yang mau memahami. Yani yafhamun al-ayat al-kauniyah wal-ayat al-Qur'aniyah. Kalimat ya'qilun, yani memahami ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat Qur'aniyah. Ayat-ayat Qur'aniyah sudah jelas, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an. Apa itu ayat al-kauniyah? Ayat al-kauniyah adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta ini. Kalau kita melihat betapa dahsyatnya makhluk-makhluk Allah ini, maka kita akan mengenali Allah subhanahu wa ta'ala wa huwal khallaqul alim, bahwa dia maha mencipta, maha kuasa, maha alim ila akhirnya. Ini barakallahu fikum ayat kauniyah. Inna fi dhalika la ayatin liqawmi ya'qilun. Itu semua jadi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mau memahami. Memahami ayat al-kauniyah dan memahami ayat al-Qur'aniyah. Sebagaimana sebutkan juga dalam surat Al-Ankabut, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Yang demikian merupakan permisalan-permisalan, kata Allah, yang kami berikan untuk manusia, yang kami permisalkan untuk manusia, وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ, dan tidak yakin, tidak memakai akalnya kecuali orang yang alimun. Di sini akal bermakna faham, yakin bermakna yafham. Wala yafhamuha illa alimun, dan enggak akan ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang alim. Allah berikan permisalan-permisalan. Kadang-kadang Allah permisalan ba'udah fama fauqaha. Kadang-kadang Allah permisalkan dengan nyamuk atau lalat dan sebagainya sebagai permisalan. Wala yaqiluha ay la yafhamuha illa al-alimun. Fal aqlu yutlaq 'ala al-fahmi wal idrak. Berarti akal juga kadang bermakna pemahaman. Idrak, mengetahui sesuatu yang tadinya tidak tahu. Itu idrak. Wal fiqh fi dinillah, dan akal juga termasuk terkandung di dalamnya makna fiqh. Apa itu fiqh? Pemahaman juga. Yafqah artinya yafham. Walakinnal munafiqina la yafqahun. Orang-orang munafik la yafqah. Apa maknanya? La yafham. Tidak mengerti. Maka Allah selalu menyatakan afala taqinun. Apakah kalian tidak mau memahami? Apakah kalian tidak mau mengerti? Apakah kalian tidak menggunakan akal kalian untuk berpikir agar bisa paham? Berarti al-aql sudah dibahas kemarin bahwa aql yusamma aql li'annahu ya'qilun nas atau ya'qilul insan mimma yadurruhu. Akal namakan akal karena dia menahan seseorang dari apa yang membuat madarat. Sehingga dinamakan pula hijr karena yahjuruhu melindungi, menghijabi dari madarat. Demikian pula dinamakan nuha karena yanha anil madarat. Maka orang yang menjaga dirinya dari madarat-madarat dunia dan madarat-madarat akhirat berarti orang ini aqil, orang yang berakal. Tetapi siapa yang menyerumuskan dirinya dalam madarat-madarat, apakah madarat dunia bahkan madarat akhirat, berarti orang ini ghairu aqil, tidak menggunakan akalnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, ternyata sekarang yang kedua makna akal juga adalah pemahaman. Yang tadinya tidak mengerti kemudian dia berusaha untuk memahami sehingga paham, maka itu aqil. Orang yang aqil paham. Wa minan nasi may yatmis ala aqlihi bisabab kufri. Dan di antara manusia ada yang yatmis ala aqlihi, ada yang dihilangkan akalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapus, didelet, track, hilang akalnya. Kenapa? Bisa bi kufrihi, karena sebab kekufurannya. Sehingga jadi orang yang ghairu akil, tidak berakal sama sekali. Merusak dirinya, dungu, balid, tidak bisa memahami. Wa bisabab ghaflatihi, dan karena sebab kelalaiannya. Fala yumayyiz baina ad-dhar wan nafi'. Karena yukmas ala aqlih, karena dihilangkan akalnya, maka orang yang menjadi orang-orang yang tidak bisa membedakan mana madarat, mana manfaat. Mana yang baik, mana yang jelek. Mana yang menguntungkan bagi dia di dunia dan di akhirat, dan mana yang merugikan dia di dunia dan di akhirat. Tidak bisa membedakan. Fahuwa aqilun lakinnahu lam yantafi' biaqlih. Maka orang ini orang yang punya akal, tetapi tidak memanfaatkan akalnya. Hurima min aqlihi wal iyadu billah, terharamkan dari akalnya sendiri. Terharamkan dari akalnya sendiri artinya dia tidak bisa menggunakan akalnya sendiri. Bisababi kufrihi, karena sebab kekufurannya, na'udzubillah. Fasara la ya'qil. Akhirnya orang itu menjadi orang yang tidak berakal atau tidak menggunakan akalnya. Allah berfirman, am tahsabu anna aktsaruhum yasma'un aw ya'qilun? Inhum illa kal an'ami. Kata Allah, apakah kau kira, wahai Rasul, bahwa kebanyakan mereka mendengar dan mau berpikir, mau menggunakan akalnya? Tidak. Inhum illa kal an'am. Mereka tidak lain kecuali seperti binatang ternak. Lihat ikhwan fillah a'azakumullah. Karena binatang ternak biasanya menghindari sesuatu yang bermadarat karena naluri, bukan karena akal. Nalurinya. Am tahsabu anna aktsarhum yasma'un aw yaqilun? Apakah kau kira bahwa kebanyakan mereka mau mendengar dan mau berpikir? Tidak. Mereka itu seperti binatang ternak, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa yuharrimuhu Allahu 'aqlahu 'uqubatan lahu. Maka Allah haramkan dia dari akalnya sendiri sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala, haitsu lam yasta'milhu fima yanfa'u. Di mana dia awalnya tidak mau menggunakan akalnya, maka Allah halangi sekalian. Tidak bisa menggunakan akalnya. Wa innama ista'malahu fima la fa'idata fihi. Akhirnya mereka menggunakan akalnya pada perkara-perkara yang la fa'idata fihi, pada perkara yang enggak ada faedahnya. Mikir sejam, dua jam, tiga jam. Apa? Catur. Diputer otaknya. TTS, teka-teki silang. Kasihan banget. Padahal dia diberi oleh Allah akal adalah untuk mencari apa yang baik buat dirinya di dunia dan di akhirat. Allah berikan pada mereka. Pada lahir dalam keadaan tidak memiliki apa-apa. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan padanya pendengaran, penglihatan dan akal. Untuk apa? Untuk mereka berpikir bagaimana mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Atau bahkan bukan hanya la fa'idata fih, tetapi fima yadurru, bukan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, bahkan membuat madarat. Au fima yadurruhu, berpikir bagaimana bisa merusak dirinya. Na'udzubillah. Fal'aqlu min ayatillahi azza wa jal. Maka akal ini sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang maha kuasa yang memberikan akal pada manusia. Subhanahu wa taala. Qauluhu, kembali pada ucapan musannif, berkata Imam Al-Barbahari, wa yutlabu min kulli insanin min al-amali ala qadri ma a'tahu min al-aqli. Kata Imam Al-Barbahari, dan dituntut bagi setiap orang minal amal, dituntut untuk beramal, ala qadri ma aqalahu atau ala qadri ma a'tahu minal aql, sekadar sesuai dengan apa yang Allah berikan dari akalnya. Berarti taklif, beban syariat, atau awamir, perintah-perintah, atau nawahi, larangan-larangan, atau sawab wal iqab, semuanya kulluha manutah bil aql, berkait dengan akal. Ala qadri aqlihi, ala qadri fahmihi. Maka orang majnun rufi'al qalam. Rufi'al qalam an thalath, diangkat pena dari tiga. Dari orang yang jahil sampai dia paham, dari orang yang gila sampai dia sadar, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Mengapa? Kau diangkat pena, berbuat apapun tidak dicatat. Karena la yaqil, orang yang dalam keadaan majnun atau yang sejenisnya adalah mabuk dan segala macam, dia dosa karena mabuknya. Tetapi ketika dia tidak sadar, enggak bisa dicatat. Qul inna a'udzu bi-rabbil falaq, catatan masalah dosa. Tetapi urusan dunia menggantikan apa yang rusak itu wajib. Begitu sadar dia memecahkan kacanya orang, harus bayar. Wajib untuk mengganti. Sama seperti anak kecil. Dosanya tidak, tetapi walinya harus mengganti kaca yang pecah. Nah, ini hukum masalah urusan tebusan di dunia berbeda. Tapi yang dibicarakan adalah rufi al-qalam, bahwa dia tidak dosa. Ikhwan ibnina azakumullah, demikian pula orang yang ngigau atau tidur sambil berjalan atau sambil berbuat sesuatu, tidak ada catatan bahwa dia dosa. Tidak, dia tidak sadar. La ya'qil. Ini mana ucapan beliau, yutlab kullu insanin minal amal. Setiap orang diperintahkan untuk beramal-beramal sesuai dengan kadar akalnya. Kalau ternyata dia jahil tidak mengerti, juga dimaafkan. Ma'fuun. Karena dia belum paham. Qauluhu wa laysal 'aql biktisabin, innama huwa fadlun min Allah. Ucapan beliau, ucapan Imam Al-Barbahari, bahwa akal itu bukan dengan berusaha, bukan dengan mencari, tetapi itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita bisa berupaya untuk menajamkan pikirannya, mengasah otaknya dengan cara mempelajari apa yang Allah berikan padanya dalam Quran dan apa yang diajarkan Rasulullah SAW dalam Sunnah, semakin cerdas, semakin cerdas, semakin cerdas. Al-aqlu min Allah Azza wa Jal atau Jalla wa Ala. Walladhi yurakizuhu fil insan. Dialah Allah yang menanamkannya, yang menjadikannya pada manusia. Wa huwa min asrarillah. Maka ini termasuk rahasia-rahasia Allah Jalla wa Ala fi khalqihi, pada makhluk-makhluknya. Laisal insan huwa alladhi yaktasibul aql. Bukanlah manusia yang berupaya untuk mendapatkan akal. Naam. Al-insan yuqawwi aqlahu. Iya. Manusia bisa memperkuat akalnya, bisa mengasah otaknya. Bitafkir fi ayatillah, dengan berpikir tentang tanda-tanda kekuasaan Allah di alam ini dan tanda-tanda kekuasaan Allah di dalam Quran. Fi tadabburil Quran. Amma annahu yaktasib aqlan laisa mawjudan fala. Adapun dia berupaya untuk mendapatkan akal yang tadinya tidak ada jadi ada, enggak bisa. Tidak bisa. Berbeda dengan RAM, memori komputer. Tambah otaknya, oh beda. Itu bukan akal. Bisa ditambah berapa giga, bisa ditambah, bisa dinaikkan kekuatannya ila akhirnya. Manusia sudah Allah berikan masing-masingnya ya segitu. Ada yang Allah kasihkan Masya Allah dengan bagus, ada yang kurang sedikit, ada yang Masya Allah. Semua biqudratillah. Berarti akal adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dosa anak yang tidak naik kelas. Tidak dosa seorang santri yang nilainya pas-pasan. Yang dosa adalah yang tidak mau belajar. Kenapa? Karena urusan kemampuan otak manusia beda-beda. Itu mauhib minallah. Allah berikan masing-masingnya. Sehingga masing-masing berusaha, dia akan paham, dia akan mampu, dia akan bisa sesuai dengan kemampuan otaknya, dengan kemampuan akalnya yang Allah berikan padanya. Ikhwan fillah na'azakumullah, itu bukan iktisab manusia. Tetapi seseorang yang berupaya untuk mempelajari ayat-ayat Allah, berusaha untuk mempelajari ayat-ayat kauniyah, berusaha untuk tadabbur dengan Quran wa sunnah, maka orang itu akan semakin cerdas, semakin cerdas, semakin cerdas. Sedangkan orang yang tidak menggunakan akalnya kecuali hanya untuk kebutuhan hawa nafsunya, maka dia akan mirip dengan binatang ternak. Apakah binatang ternak berpikir? Enggak tahu ya. Tapi nalurinya mereka bisa menghindari madarat dan bisa mencari apa yang dibutuhkan. Apa yang dibutuhkan? Ya sudah, kamu lihat binatang apa saja nyari makan aja. Iya kan? Naluri pengen sesuatu yang apalagi melihat pasangan lawan jenisnya kawin bertelur. Selesai urusan. Barakallahu fikum. Kalau mereka manusia yang sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akal, ternyata urusannya cari makan aja. Apa bedanya dengan binatang ternak tadi? Kawin. Apa lagi? Udah. Urusan perutnya dan urusan yang di bawah perutnya. Enggak ada yang lain. Ya sama dengan sapi. Apa bedanya? Justru manusia ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan. Kecerdasan otaknya Allah berikan pada mereka dan Allah berikan bimbingan Quran dan Sunnah agar membimbing akalnya berpikir dengan benar. Kalian jangan cuma berpikir urusan perut kalian saja. Jangan hanya berpikir tentang apa yang di bawah perut kalian saja. Berpikirlah tentang apa yang nanti akan datang di yaumul qiyamah. Kalian setelah mati ada alam barzah. Setelah alam barzah ada hari kebangkitan. Setelah kebangkitan ada yaumul hisab, yaumul jaza. Setelah itu ada jannah, ada nar. Itu yang membedakan manusia dari binatang ternak. Itu yang membedakan. Kalau itu tidak digubris, hanya urusannya perutnya saja, maka berarti sama dengan al-an'am. Sebagaimana Allah katakan tadi dalam ayat yang sudah kita baca, am tahsabu anna aktsaruhum yasma'un aw yaqilun innahum illa kal-an'am. Kamu kira mereka berpikir? Kamu kira mereka mendengar dan mau menggunakan akalnya? Tidak, kata Allah. Mereka seperti binatang ternak, pokoknya bagaimana kenyang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada kitab. Allah wallazi aujada fihi aqlan. Allah lah yang mewujudkan akal. La yumkin huwa an yujid aqlan min nafsihi wa yaktasibuhu. Tidak mungkin seseorang mewujudkan akal pada kepalanya dari dirinya sendiri. Yaktasibuhu, berusaha untuk menambah otaknya sekian giga, sekian tera, karena giga itu terlalu kecil untuk urusan akal. Yang kata para ahli-ahli urusan seperti itu, beliau katakan kalau kita mau bikin RAM atau komputer yang kemampuannya sama dengan akal manusia, itu kabel-kabelnya dan sebagainya mungkin sepenuh bumi ini gedenya. Barakallahu fikum. Kata mereka, wallahu ta'ala alam. Karena sangat rumitnya dengan sangat luas, sangat besarnya, sangat hebatnya. Mungkin tera pun terlalu kecil masih untuk ukuran data yang ada di kepala manusia. Ikhwan ibn a'azakumullah. Disebutkan, lakin biimkanihi an yuqawwihi, tetapi memungkinkan bagi manusia untuk memperkuat akalnya. Memang gak bisa nyari akal untuk dimasukkan kepalanya, gak bisa. Tetapi memperkuatnya bisa. Dengan apa? Dengan tadabbur. Afala yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqinuna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tidakkah mereka mau berjalan di muka bumi? Fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Kemudian mereka memakai hatinya untuk berpikir. Atau telinganya untuk mendengar. Tidakkah mereka mau berpikir, mau melihat keadaan di alam semua ini? Bukankah itu semua kebesaran Allah? Bukankah itu menunjukkan bahwa Allah SWT Maha Esa? Bukankah itu semua menunjukkan bahwa Allah Khalaqul Alim? Ada tanda-tanda itu. Afalam yasiru fil ardi? Tidakkah kalian berjalan di muka bumi dan melihat bagaimana kesudahan orang mukmin dan bagaimana kesudahan orang kafir? Tidakkah kalian lihat bagaimana kesudahan orang-orang yang merupakan pengikutnya para anbiya? Dan lihat bagaimana penentang para anbiya. Kemana Fir'aun dan bala tentaranya? Kemana kaum Thamud, kaum Ad, kaum Madyan? Kemana mereka semua? Allah hancurkan mereka. Sebagian mereka Allah tenggelamkan. Sebagian mereka Allah bantai seperti kaum Ad. Dengan suara yang mengekakkan telinga mereka, yang memutuskan jantung-jantung mereka. Fa'asbahu fi darihim jathimin. Mereka jadi bangkai-bangkai di rumah mereka. Enggak ada yang urus, karena matinya bareng semuanya. Terhina. Tidakkah kalian lihat? Berpikir bahwa tanda-tandanya sampai sekarang masih ada. Pilar-pilarnya kaum Samud di Yordania ada. Barakallahu fikum. Bagaimana mereka bisa mengukir gunung? Berarti mereka orang-orang yang kuat, orang-orang yang hebat. Dan jangan dikira seperti sekarang ini dulu. Sebagian cerdas melihat ini pilar-pilarnya dalam keadaan seperti batu-batu saja. Bisa jadi dulunya dengan berbagai macam perhiasan-perhiasan warna-warni yang mereka punya. Mungkin lebih bagus dari istana hari ini. Tapi toh hancur semuanya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Tidakkah kalian berpikir tentang Dhul Qarnain? Yang mengumpulkan besi-besi sampai setinggi dua gunung. Setelah itu, bakar. Setelah dibakar, dituangkan di atasnya khusra, tembaga. Cor dengan tembaga yang rangkanya adalah besi. Ada bangunan seperti itu hari ini? Benteng yang seperti itu kokohnya? Nah, berarti kalian jangan sombong, teknologi kalian itu kecil dibandingkan dengan teknologinya Dhul Qarnain. Ya kun minna azzaullah, kemana semua itu? Setelah zaman-zaman berikutnya, Allah tenggelamkan mereka seakan-akan memulai kembali. Seakan-akan memulai kembali dari awal. Yang tadi sudah maju, hancur semuanya, dan mulai berpikir dari awal lagi. Ikhwani fiddin a'azakumullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Afala ta'qilun? Tidakkah kalian mau menggunakan akal-akal kalian? Tidakkah kalian mau memahami? Tidakkah kalian mau melihat? Orang yang cerdas, kalau melihat orang lain terjerumus dalam suatu yang jelek, dia akan berpikir, saya gak mau seperti dia. Itu cerdas namanya. Seorang dengan kendaraannya menabrakkan ke dinding, mati dia. Berlumuran darah. Dia lihat, dia coba. Mungkin kalau saya gak mati. Ini dungu namanya. Tidak menggunakan akalnya. Pengalaman pertama, pengalaman orang lain cukup bagi dia. Cukup bagi dia. Saya tidak mau berakibat seperti dia. Hancur berlumuran darah. Ini benda keras, sudah terbukti. Kalau ada yang berkata, itu kan dia. Saya mau coba, mungkin kalau sama saya lain. Berarti orang ini sok pinter padahal dungu. Tapi itu yang dimaksud dengan Allah mempermisalkan dan mencontohkan sekian bangsa, sekian kaum, sekian generasi yang Allah binasakan. Fahal taralahum min baqiyah? Apakah kalian melihat ada sisanya? Sisa kaum Samud, sisa kaum Ad. Ta'ajazu nakhlin khawiyah, seperti pokok-pokok pohon korma yang lapuk, yang busuk. Bergelimpangan mereka. Kalau dengan gempa rumahnya enggak hancur, karena rumahnya dari batu. Jabus sokhra bilwad, mengambil batu-batu gunung, diturunkan sampai ke wadi, kemudian diukir oleh mereka. Dilubangi untuk rumah mereka. Maka gempa kayak apapun, batu ini gak akan hancur. Rumahnya anti gempa. Ternyata adabnya bukan dengan gempa. Dengan angin sorsor. 7 hari 8 malam. Qanun na'azakumullah. Atau 7 malam 8 hari. Sab'alayalin. Ya. Wasamaniyata ayyamin husuma. Dingin. Lah batunya tidak melindungi dari dingin. Suara memekakkan telinga. Suaranya tidak terhalang dengan batu-batu tadi. Dengan rumah-rumah mereka. Hancur mereka. Batunya masih utuh. Sekarang bisa dilihat. Afala taqilun. Tidak kamu berpikir. Ini. Sisanya. Bukti kalau berita dalam Quran adalah hak. Dan bukti kalau bangsa-bangsa Ad dan Samud pernah ada. Dan pernah Allah binasakan sampai tidak tersisa. Ini pelajaran. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kalau saja mereka mau berjalan di muka bumi dan mau berpikir dan mau mendengar. Berpikir dengan akalnya, mendengar hujah-hujah dan berita-beritanya. Ini kaum Ad. Kamu berpikir menggunakan otakmu. Karena sesungguhnya mereka itu tidak buta matanya. Tetapi buta mata hatinya. La ta'mal qulub, la ta'mal absar, walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Butanya bukan buta mata, matanya bisa melihat. Hatinya yang buta, tidak mau melihat bagaimana akibat orang-orang kafir yang terdahulu. Mata hatinya yang tidak mau melihat bagaimana kesudahan kaum musyrikin. Kesudahan para penentang Rasul. Kesudahan mereka-mereka yang tidak mau menerima dakwah para anbiya. Buta. Kalau mau melihat mata hatinya, ada. Bukan hanya diberitakan hari ini. Sudah diberitakan dengan berita-berita sebelumnya, sebelumnya, sebelumnya, sebelumnya. Ada dalam Taurat, ada dalam Injil. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kalian bicara Dzulqarnain. Mereka kenal Alexander. Itu nama yang mereka sebut. Kalian bicara Nabi Daud, mereka bicara David. Kalian bicara tentang Nabi Yusuf, mereka kenal Yosef. Tahu. Artinya apa? Itu bukan kisah dusta. Tapi kisah yang sudah dikisahkan dalam sekian banyak kitab. Samawiyah. Kitab Samawiyah. Maka kalau kita berpikir sedikit, kita akan berkata bahwa itu menunjukkan benar-benar ada Nabi yang bernama Yusuf alaihi salam. Benar-benar ada Nabi yang bernama Nabi Daud. Atau Nabi Sulaiman yang mereka kenal dengan Solomon. Atau Ibrahim yang mereka kenal dengan Abraham. Barakallahu fikum. Itu cukup sebagai bukti kalau itu adalah hak pernah ada. Apalagi bicara jannah, bicara nar, bukan hanya agama samawiyah. Agama-agama yang mereka entah dari mana, asal-usulnya mereka berbicara tentang nirwana. Tempat yang indah, yang di sana tidak ada kejelekan apapun, yang semuanya akan diberikan kenikmatan-kenikmatan. Jelas, yang mereka maksud adalah surga. Maka orang yang mengingkari adanya hari akhir, mengingkari adanya hari kiamat, yaumul hisab, yaumul jaza, berarti dia mengingkari seluruh agama, hampir seluruh agama. Bayangkan barakallahu fikum. Berarti orang ini mengingkari dirinya sendiri, kamu itu mengingkari hatimu sendiri. Tidak cerdas alias dungu, tidak menggunakan akalnya. Kalau dia berpikir, kalau gitu pasti benar. Karena semua orang bicara. Apakah mereka tidak berpikir bahwa itu mutawatir? Barakallahu fikum. Fadalla ala anna at-tafkir fil kauni wa at-tafakkur fi ma hasala lil umami sabiqah min al-halak bisababil kufri wa ad-dunub yufidul insana wa yuqawwi 'aqlah. La annahu yujad lahu 'aqlan kana ma'duman. Maka yang namanya tafakkur pada alam semesta ini. Wa tafakkur fi ma hasala lil umami sabiqah, dan berpikir tentang apa yang pernah terjadi pada umat-umat yang telah lalu dari kebinasaan. Allah binasakan umat-umat yang terdahulu yang menentang para rasul. Bisa babil kufur, karena sebab kekufuran mereka. Wa dzunub, karena dosa-dosa mereka, pembangkangan-pembangkangan mereka pada Allah dan rasulnya. Kalau mau berpikir tentang itu, yufidul insan, akan memberikan faedah pada seseorang. Wa yuqawwi aqlah, maka akalnya akan semakin berpikir lurus, berpikir cerdas. La annahu yujad lahu aql kana ma'duman, atau la annahu yujid lahu aqlan kana ma'duman, bukan berarti tadinya enggak punya akal jadi punya akal, bukan. Tetapi akalnya jadi cerdas. Akalnya menjadi qawi, semakin kuat, semakin lurus cara berpikirnya. Akal bisa lurus, bisa semakin cerdas, dan bisa pula sebaliknya, semakin bodoh, semakin bebal, tumpul, dan bisa pula rusak. Kalau sudah rusak cara berpikirnya, kamu sampaikan dalil apapun mereka gak akan paham. Qala Allah, qala Rasul, dia bolak-balikkan kepalanya, bingung. Kok begitu ya? Kenapa gak begini? Cara berpikirnya enggak nyambung sudah. Sudah rusak. Barakallahu fiikum. Akal pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah baik-baik. Syukuri. Dan syukur dengan kenikmatan akal adalah menggunakannya pada apa yang diperintahkan. Dan jaga, jangan sampai digunakan pada apa yang tidak diperintahkan atau digunakan pada perkara yang tidak mungkin sanggup akal memikirkannya. Seperti tentang zat Allah Subhanahu wa taala, jangan rusak akalmu. Kayak apa ya Allah? Bagaimana ya di atas Allah? Ngapain? Akalmu enggak akan sanggup. Cukup berita dari Allah dalam Quran, berita dari hadis Rasulullah SAW dari Allah. Selebihnya berharaplah. Mudah-mudahan kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Wa may yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihah. Siapa yang berharap ingin bertemu dengan Rabb-nya, maka beramallah dengan amalan salihan. Fala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan menyekutukan Allah dengan dalam ibadah tersebut dengan sesuatu apapun. Wallahu taala alam bis-shawab. Wa sallallahu 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.